Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatul Manhaj Salafi. Hakikat Manhaj Salaf. Kita langsung baca fasal yang pertama yang disampaikan oleh muallif hafizahullah taala. Qala al-muallif hafizahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl awal. Fasal yang pertama. Nash'atul manhajis salafi. Pertumbuhan atau perkembangan manhaj salafi. إن المنهج السلفي هو امتداد لسبيل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. Sesungguhnya manhaj salaf itu merupakan perpanjangan dari jalannya para anbiya dan para rasul alaihimussalam. Mundu an amarallahu al-jinna wal-insa bi'ibadatih. Sejak Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yaitu zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan maha pengampun. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمْ وَزَوْجَهُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dan istrinya. وَأَوْجَدَهَا وَأَوْجَدَهُمَا فِي الْجَنَّةِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meletakkannya atau mendudukannya di surga. وَأَوْصَاهُمَا. Dan mewasiatkan kepada keduanya, yaitu memerintahkan kepada keduanya, ikhtibaran wa ibtilaan, sebagai bentuk ujian dan cobaan, bi adamil akli min syajaratin fil jannah, dengan tidak bolehnya atau tidak memakan buah dari salah satu pohon di surga. وَحَذَّرَهُمَا مِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan keduanya dari mentaati syaitan. وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ أَزَلَّهُمَا. Akan tetapi syaitan itu menyesatkan keduanya, tergelincir atau mentergelincirkan keduanya. Wadallahuma bighurur. Dan syaitan ini merayu dan menipu keduanya dengan tipuan. Hatta akala minha. Sampai keduanya ini makan dari buah dari pohon tersebut. Fakanat natijatu an uhbita ila al-ard. Maka akhir hasil dari perbuatannya tersebut, keduanya diturunkan ke bumi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Dan makanlah apa yang kau sukai. Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah engkau berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Sehingga kalian berdua menjadi orang-orang yang zalim. Fawaswasa lahuma syaitan. Kemudian syaitan membisikkan kepada keduanya, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Supaya tampak dari keduanya ini apa yang tersembunyi dari keduanya dari auratnya. Waqala, dan dia syaitan ini melakukan tipuan dan berkata, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah Rabb kalian berdua ini melarang kalian dari pohon ini, illa antakuna malakaini, kecuali khawatir kalian menjadi dua malaikat, aw takuna minal khalidin, dan khawatir kalian menjadi apa yang kekal. Ini tipuan syaitan. Wa qasamahuma, kemudian syaitan ini bersumpah kepada keduanya dan mengatakan, inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang atau termasuk yang menasihati kalian berdua. Fadallahuma bighurur, maka syaitan pun melakukan tipuan kepada keduanya dengan satu tipuan. Falamma dhaqa syajarata, maka ketika keduanya memakan buah pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, maka nampaklah pada keduanya aurat. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian mereka pun bersegera memetik daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, kemudian Rabb keduanya ini memanggil keduanya, mengatakan kepada keduanya, alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon tersebut? Wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin, dan aku katakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan ini merupakan musuh yang nyata. Surah Al-A'raf, Surah Al-A'raf ayat 19 sampai 22. Fa aqarra bi dhanbihima, kemudian Nabi Adam dan istrinya mengakui dosanya. Wastaghfara, kemudian keduanya meminta ampun, rabbahuma, kepada Rabbnya. Wataba, dan bertobat, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataballahu taala alaihima, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, menerima taubatnya. Wa ahbathahuma fil ard, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya ke bumi. Kemudian disebutkan dalam ayat, qala rabbana zalamna anfusana. Keduanya berkata, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Qala bihtu ba'dukum li ba'din aduun. Qala bihtu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ihbitu, turunlah. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian, sebagian kalian dengan yang lainnya menjadi musuh, maksudnya dengan setan, dengan iblis. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Dan bagi kalian di bumi ini tempat tinggal, wa mata'un ila hin, dan kesenangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, fiha, di bumi ini, tahyauna, kalian hidup, wa fiha tamutun, dan kalian mati, wa minha tukhrajun, dan darinya kalian akan dikeluarkan. Thumma awjadallah ta'ala min sulbihima zurriyatahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan atau menciptakan dari sulbi keduanya, yaitu keturunannya, keturunan keduanya, yaitu keturunan Adam dan Hawa. Wa akhadha 'alaihimul ahd, dan Allah Subhanahu wa taala mengambil dari mereka perjanjian, sering dikenal dengan mitsaq, ya. Mitsaq yang terjadi pada azali, ya. Wa hum fi dhahri abihim Adam. Sementara keadaan mereka berada di sulbi bapak mereka Adam. Wa fi dhuhuri abaihim, dan pada sulbi bapak-bapak mereka. Ayyabudullaha, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah wahdahu semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa annahu khalaqahum lidzalik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu untuk beribadah kepada Allah semata. Wa fatarahum alaih, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keadaan mereka itu di atas fitrah, di atas beribadah kepada Allah semata. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Wa id akhadha rabbuka, ketika Allah, ketika Rabbmu mengambil dari bani Adam, min zuhurihim, dari sulbi mereka, zurriyatahum, keturunan mereka. Wa ashadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan mereka terhadap mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu, mereka menjawab, bala, tentu, syahidna, kami bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati, supaya kalian tidak mengatakan nanti di yaumil qiyamah, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami tentang hal ini lalai. Beralasan ketika mereka melakukan kesyirikan, kekufuran, mereka beralasan, kami tidak tahu tentang hal ini, ya. Nah, di sini di dalam ayat ini diingatkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam, bahwasanya mereka ini sudah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, mereka bersaksi. Aw taqulu innama asyraka abauna min qabl, atau kalian mengatakan, beralasan, innama asyraka abauna, sesungguhnya yang berbuat syirik itu adalah bapak-bapak kami sebelum kami. Wa kunna dzurriyatan min ba'dihim, sementara kami ini adalah anak cucu mereka, setelah anak cucu setelah mereka. Maksudnya, kami hanya mengikuti bapak-bapak kami yang mereka ini berbuat syirik. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun? Apakah kami dibinasakan atau kami binasa disebabkan perbuatan orang-orang yang batil, yang melakukan kebatilan? Mereka melemparkan kesalahan kepada nenek moyang mereka. Seolah-olah mereka mengatakan yang mengajari kesyirikan itu adalah bapak-bapak kami, nenek moyang kami, dan kami adalah orang yang mengikuti mereka. Kalau mau disalahkan, merekalah yang salah. Itu. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Begitulah kami menjelaskan ayat-ayat supaya mereka kembali. Rawa Syaikhan, ini dalam pembahasan tentang mitsaq ini sebenarnya terjadi khilaf di antara ulama, khilaf yang sangat panjang dan sulit ya, tetapi di sini kita akan ikuti apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala ya. Yang intinya bahwasanya setiap kita ini ketika atau dahulu ya, ketika masih disulbi bapak-bapak kita ya, kalau menurut pendapat Syekh ya, itu kita diambil mitsaq perjanjian ya, dikeluarkan, kita ini dikeluarkan dari sulbi bapak-bapak kita, kemudian dipertanyakan atau dipersaksikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian. Kemudian kita ini mengakui dan mempersaksikan hal tersebut dan siap beribadah kepada Allah semata. Bagaimana kita tahu? Nanti di sini akan dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala. Rawi Syaikhan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu taala radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Syaikhan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yuqalu lirajul, dikatakan kepada seseorang, min ahli nar, dari penghuni neraka, yaumal qiyamah, di hari kiamat, araita law kana laka ma 'alal ardi min syai' akunta muftadiyan bihi, bagaimana pendapatmu apabila engkau memiliki apa yang ada di bumi, min syai', dari min syai' di sini adalah harta, akun tamuftadian bihi, apakah engkau akan menebusnya? Qala fayaqulu na'am, dia mengatakan iya. Maksudnya kalau dia memiliki harta di dunia ini banyak untuk menebus keadaan dia yang ada di neraka, dia mengatakan tentu, kalau bisa saya ambil dan bisa untuk menebus. Qala, kemudian Allah qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yaqulu, kemudian naam sebentar, qala fa yaqulu, maka Allah subhanahu wa taala berkata, qad aradtu minka ahwan min dalik, aku telah meminta, menginginkan darimu ahwana min dalik, lebih ringan dari itu. Qad akhadtu alayka fi dhahri Adam, aku telah mengambil darimu perjanjian ketika engkau berada di sulbi Nabi Adam. Allah tusyrika bi syai'a, supaya engkau tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu. Fa abaita, tetapi engkau menolak. Illa an tusyrika bi, kecuali engkau tetap berbuat syirik. Artinya ada yang lebih ringan daripada harus menebus, yang itu pada hakikatnya tidak apa, tidak mungkin menebus dengan harta dunia. Ada yang lebih ringan, yaitu mengikuti perjanjian dia ketika berada di sulbi Nabi Adam atau dari bapak-bapak Bani Adam, ya, dari bapak-bapak kita. Waqad dhalla al-ibadu ala hadzal mitsaq, dan sungguh hamba atau manusia ini berada di atas perjanjian ini. Wa ala tauhidillah, dan berada di atas tauhidullah. Jadi hal ini sudah terjadi, artinya berada di atas fitrah, berada di atas perjanjian yang manusia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di atas tauhid, berada di atas perjanjian atau mitsaq tersebut. Berapa? 10 qurunin. 10 kurun, 10 zaman. Hatta izalathumus syayatin, sehingga syaitan menyimpangkan mereka, menyesatkan mereka, andalik, dari tauhidullah dan dari mitsaq tersebut, perjanjian tersebut. Wa harafathum anit tauhid, dan menjauhkan mereka atau memalingkan mereka dari tauhid, ya, memalingkan mereka dari tauhid. Yaitu ketika pada zaman Nabi Nuh, ya, ketika pada zaman Nabi Nuh, sebelumnya mereka berada di atas tauhid, ya, sebelumnya mereka berada di atas tauhid dan di atas fitrah dan di atas perjanjian yang mereka persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika disulbi bapak-bapak mereka. Rawi Muslim fi sahihihi an Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku ini hunafa, berada di atas tauhid, condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Itu makna hunafa. Kullahum, seluruhnya, tanpa terkecuali. Wa innahum atatsum syayatin, akan tetapi datang kepada mereka syaitan. Fa adallathum, maka syaitan pun menyesatkan mereka. An dinihim, dari agama mereka, yaitu dari tauhid. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan syaitan ini mengharamkan kepada mereka apa yang telah aku halalkan kepada mereka. Wa ba'da hadzal mitsaq, ya, dan setelah mitsaq ini, perjanjian, yang apa yang terjadi ketika disulbi bapak-bapak kita, ya, alladhi akhadahu alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala mengambil dari mereka, dari manusia, wa hum fi dhahri abihim, sementara mereka ini berada, dhahri itu adalah punggung, tapi yang dimaksud di sini adalah fi sulbi abihim, thumma fattarahum wajabbalahum ala al-iqrari bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini berada di atas fitrah, ya, dan menjadikan mereka berada di atas tabiat dengan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Mereka bersaksi tentang hal tersebut, ya, setelah itu arsalallahu rusula alaihimus salatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul li'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Apa tugasnya? Liudhakiruhum bihadal mithaq, untuk mengingatkan mereka dengan mithaq ini, dengan perjanjian, perjanjian ini. Jadi diutusnya para rasul, di antara tugasnya adalah mengingatkan manusia tentang mitsaq ini, tentang perjanjian ini yang terjadi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan mereka siap beribadah hanya kepada Allah semata. Diingatkan oleh para para rasul. وَيُنْذِرُوهُمْ وَيُبَشِّرُوهُمْ, maka mereka pun, yaitu para rasul, memperingatkan mereka dan memberi kabar gembira kepada kepada mereka. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى, Allah Ta'ala berfirman, إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح, sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh, وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ, dan para nabi setelah Nabi Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ya'qub, wal Asbati. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan para cucu-cucunya, wa Isa, wa Ayyub, wa Yunus, wa Harun, wa Sulaiman. Wa atayna Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud Zabur. Wa rusulan, dan para rasul, qad qasasnahum alaik, yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Min qablu, sebelumnya, wa rusulan lam naqsusum alaik, dan di sana pula ada para rasul yang kami tidak mengkisahkan kepadamu tentang mereka. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbicara kepada Musa. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin, para rasul yang tugas mereka ini memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjah. Nah, ini yang menjadi syahid. Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya tidak ada bagi manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala hujjah atau alasan ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul. Tidak ada alasan baginya ketika mereka berada di atas kekufuran atau kesyirikan. Hal ini dikarenakan sudah diutus kepada mereka para rasul. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wa hakadha istamarra irsalu ar-rusuli alaihimussalam li umamihim, dan begitulah terus berlanjut utusan para rasul atau diutusnya para rasul kepada umat-umatnya, umat-umat mereka. Kullama jaa ummatan rasuluha kadzabu, setiap kali datang seorang rasul kepada umat tersebut mendustakannya. Hatta ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kekosongan, ya, ketika terjadi kekosongan dari para rasul, ketika tidak ada rasul di saat-saat tersebut atau di masa-masa tersebut. Wa durusin minal kutub. Durus di sini maksudnya terhapus atau hilang. Kitab-kitab kutub di sini adalah kitab-kitab samawi. Artinya sudah tergerus, sudah tidak dipakai oleh umat saat itu. Walaupun kitab-kitab sebenarnya sudah diturunkan, tetapi mereka sudah tidak menggunakannya. Maksudnya kitab-kitab samawi. Wa tumusin minas subul. Sama tumusin juga maknanya hilang atau hapus. Yang masuk subul di sini jalan-jalan, yaitu jalannya para anbiya. Wa qad istaujaba ahlul ard ay yanzila bi sahatihimul adab. Sungguh sudah berhak penduduk bumi ini turun kepada mereka ini adab, karena mereka sudah jauh dari bimbingan para rasul. Wa qad nadharul jabbaru jalla jalaluhu ilaihim famaqatahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala al-jabbar, yang maha perkasa, melihat mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang berhak dimurkai, atau Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka. Arabahum wa ajamahum, baik itu orang Arabnya dari Jaziratul Arab ataupun orang ajamnya, yaitu orang selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali beberapa sisa dari ahlul kitab, ada di antara mereka yang masih berpegang teguh kepada kitab samawi, ya, yang diajarkan oleh para rasul atau para rasul-rasulnya. Wa kanatil ummu iddaka ma baina musyrikin birrahmani abidin lil awsan. Dan keadaan umat saat itu, itu antara berbuat syirik kepada Ar-Rahman dan menjadi hamba Al-Awsan, berhala. Wa abidin lin-niran. Dan mereka ini menjadi penyembah api. Jadi antara orang musyrik, antara penyembah berhala atau penyembah api, wa abidin lis-sulban atau penyembah salib, atau abidin lisyamsi wal qamari wan nujum, atau mereka ini penyembah matahari, bulan atau bintang. Kafirin billahil hayyil al qayyum, mereka kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup dan maha tegak. Ata'ihin fi baida'i dalalatihi hayran, atau mereka berada di dalam kebingungan, berada dalam kebinasaan, kesesatan, dan sama hayran ni kebingungan. Qad istahawahu asyaitan, dan syaitan ini sudah menguasai mereka. Wasadda alaihi tariqul huda wal iman, dan telah tertutup baginya jalan petunjuk dan keimanan. Fal ma'rufu indahu, maka satu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, indahu di sisinya, ma wafaqa iradatahu wa ridah, yaitu perkara apa yang sesuai dengan keinginan dia dan yang dia ridhai. Wal munkaru, dan sementara perkara yang munkar, ma khalafa hawa, yaitu perkara yang menyelisihi hawa nafsunya. Ini beliau mengisyarakan, membandingkan kondisi dahulu di saat-saat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kondisi mereka seperti itu. Perkara yang ma'ruf itu yang menurut hawa nafsunya baik atau sesuai dengan keinginannya, dan sebaliknya perkara yang munkar itu yang menyelisihi hawa nafsunya. Dan ini isyarah beliau ingin menjelaskan nanti bahwa di saat-saat kesesatan pun muncul, kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Para ahlul bid'ah, mereka memandang perkara yang ma'ruf itu adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan perkara yang munkar itu yang menyelisihi hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Hudzaifah tentang hadis tu'radul fitan 'alal qulubi ka'ardi hasiri 'udan uda. Ditampakkan, dihadapkan, ya, fitnah ini kepada hati-hati manusia seperti anyaman tikar satu persatu. Ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah fitnah tersebut datang bertubi-tubi. Seorang menganyam kan enggak satu-satu. Maksudnya enggak satu sehari satu, nanti seminggu lagi satu. Tidak. Ya. Yang menganyam itu pasti di waktu yang dekat terus. Itu perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya fitnah itu akan menimpa umatnya. Makanya ketika masih di hadis ini, mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita ingin membahas tentang hadis ini. Ketika Umar ini bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui hadis tentang fitnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang menjawab fitnah seseorang karena keluarganya, atau fitnah seorang karena tetangganya, karena dunia atau yang lainnya. Kata Umar, bukan itu yang aku inginkan. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, ana, saya bisa. Saya mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Umar mengatakan, bukan itu yang aku inginkan, tetapi yang aku maksud adalah fitnah tamuju maujal bahr, ya, fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya ombak laut. Kita perhatikan ombak laut, ya, yang satu belum sampai ke darat sudah ada, yang ini sudah terus menyusul, satu dengan yang lainnya menyusul, menimpa umat ini. Nah di akhir hadis ini, ya, mereka yang terfitnah, ya, mereka yang terfitnah itu la ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara. Mereka ini tidak bisa mengingkari atau tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, wa la yunkiru munkara, dan tidak bisa mengingkari perkara yang munkar. Illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang dia minum, ya, dari hawa nafsunya. Ya. Di ayat ini menjelaskan hati yang terfitnah ini seperti apa? Kalquzi muzakhia. Kalquzi muzakhia seperti kendi yang terbalik. Ya. Kalau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan menjadi al-qalbu al-mankus, hatinya menjadi terbalik. Hatinya terbalik. Nah, seperti di sini yang diisyarahkan oleh muallif rahimahullah taala, ini beliau menjelaskan tentang kondisi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengenal kebaikan, perkara yang ma'ruf kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan mereka mengenal kemunkaran adalah yang menyelisihi hawa nafsu dia. Nah, wa qad khalla anhu ar-rahman, dan Allah Subhanahu wa taala ar-rahman sudah membiarkan mereka. Sudah tidak memperhatikan lagi. Wa qaranahu al-khudlan, dan sudah mereka sudah berdampingan dengan kehinaan. Yasma'u wa yubsiru bihawah, dia mendengar dan melihat berdasarkan hawa nafsunya. la bi maulah, bukan berdasarkan maulah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berdasarkan mereka mendengar dan melihat, ya, memutuskan dan seterusnya, bukan berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang sebagai maulah, pelindung mereka. Wa yartisu wa yamshi bi nafsihi wa syaitan, dan mereka bergerak. Yaptisu itu asalnya memukul, intinya maksudnya adalah mereka melangkah. Wa yamshi juga melangkah, binafsihi sendirinya, wa syaitan dan bersama syaitan. La billah, bukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Fababul huda dunahu mastudun, maka pintu petunjuk itu tertutup dari mereka atau dari dia. Wa huwa anil wusuli ila ma'rifati rabbih wa ittiba'i marratihi masdudun, dan dia keadaannya, maksudnya umat ketika sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencapai mengenal Allah dan mengikuti apa yang diridai Allah itu tertutup. Fa ahlul ardi bainata'ihin hayran, maka penduduk bumi saat itu berada di atas kebingungan. Wa abdin lidunya bainata'ihin hayran, antara enam. Fa ahlul ardi bainata'ihin bainata'ihin hayran, maka penduduk bumi saat itu di antara kebingungan. Wa abdin lidunya, atau berada dalam keadaan sebagai hamba dunia, ya. Kalau tidak dalam keadaan bingung dalam beribadah, ya, mereka bingung, tidak ada bimbingan, atau keadaannya sebagai penghamba dunia. Fahuwa 'alaiha lahfan, maka dia saat itu, maksudnya kaum saat itu, di atas dunia ini lahfan, dalam keadaan tenggelam. Ya. Ini bahasanya agak puitis dan juga agak sulit, karena ini bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau menukil. Ya. Mu'allim rahimahullah ta'ala menukil dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa munqadin li syaitan, dan tunduk kepada syaitan, jahilin au jahidin, kondisinya jahil au jahidin, menentang, au musyrikin birrahman, atau musyrik kepada Allah Ar-Rahman. Fal ardu qad ghasiyatha zulmatul kufri wal jahli wal inad, dan bumi ini sudah ditutupi oleh kezaliman, kegelapan, kekufuran, kebodohan dan penentangan. Wa qad istawla alaiha a'immatul kufri, dan sungguh telah menguasai bumi ini para tokoh-tokoh kekufuran, wasakirul fasad, dan para tentara-tentara kerusakan. Fa anzara sallallahu alaihi wasallam wa bashar, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dan memberi kabar-kabar gembira. Wa abda, dan beliau menampakkan, wa ada, dan mengulang, fi bayani haqqillahi ala abidihi, menjelaskan tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya. Wa anzalallahu alaihi al-Quran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadanya al-Quran. Alladhi yuwaddihu Allahu fihi annahu ma khalaqal khalq illa li tauhidihi, yang Al-Qur'an ini menjelaskan, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan makhluk ini kecuali untuk mentauhidkannya. Haitsu qala jalla wa azza, sekiranya Allah Subhanahu wa taala jalla wa azza berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Wa annahu ma arsala ar-rusula illa lidawatil ibadi litahqiqihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul kecuali mereka supaya menyeru kepada hamba-hambanya untuk merealisasikan tauhid, merealisasikan ibadah hanya kepada Allah semata. Walaqad ba'atsna faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul seraya mereka menyeru an i'budullah, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Fasara alaihi salam, fasara alaihi salam, maka menjalankanlah alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatahu kullah, kehidupannya seluruhnya, fi Makkah wal Madinah, baik itu di Makkah atau Madinah, yad'u ila tauhidillah, menyeru kepada tauhidullah. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah Rasulullah, dakwah salafi adalah dakwah tauhid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah baik ketika di Makkah ataupun di Madinah. Bahkan ketika beliau akan meninggal, beberapa hari meninggal, beliau menyampaikan tentang tauhid. Di antaranya hadis la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur-kubur para anbiya mereka sebagai masjid. Ini berkaitan dengan tauhid. Naam. Sehingga kalau ada yang menyinggung bahwasanya salafi atau ahlu sunnah berdakwah tauhid terus, kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid di awal dakwahnya, di pertengahan dakwahnya, bahkan ketika beliau akan meninggal, beberapa hari akan meninggal, beliau berpesan tentang tauhid. Wa yunziru qaumahu, dan mengingatkan kaumnya. Wa yub'atsu as-saraya, dan mengutus para saraya, ya. Saraya ini sekelompok pasukan, ya, satu pasukan yang dikirim. Wal kutub, yaitu kitab risalah, surat-surat yang dikirim kepada raja-raja sekitar Jaziratul Arab. Wa yursilu ashabahu lil amsar, kemudian mengutus para sahabatnya ke kota-kota atau ke negeri-negeri. Hatta akmalallahu bihi ad-din, sampai Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Wa atamma bihi ni'mah, dan menyempurnakan nikmat ini. Wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda, dan meninggalkan umatnya berada di atas lembaran yang putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazigu anha ba'dahu illa halik, tidak ada yang berpaling darinya, yang tergelincir darinya setelah ini, illa halik, kecuali dia binasa. Qala Allah taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan pula kepada kalian nikmatku, dan aku ridha kepada kalian Islam sebagai agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimah yang ingin beliau sampaikan tentang nasyah manhaj salafi, ya. Di sini ada isyarah dari beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita agama ini, ala mahajjatil bayda, berada di lembaran yang sangat putih. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia akan binasa. Insyaallah nanti akan kita jelaskan